Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Kita akan mendengarkan pembacaan suratnya Imam Ahmad kepada salah satu kawannya yang dia minta izin untuk membuat kitab yang isinya bantahan kepada Ahlul Bid'ah. Qala Hanbal bin Ishaq ibn Hanbal. Hanbal bin Ishaq bin Hanbal. Berarti siapa ini? Keponakannya Imam Ahmad. Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, punya saudara namanya Ishaq bin Hanbal. Ishaq bin Hanbal punya anak namanya Hanbal bin Ishaq bin Hanbal. Dan biasa orang Arab seperti itu ya. Saleh bin Muhammad bin Saleh bin Muhammad. Berulang. Bahkan kadang nama anak dan bapaknya sama, Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Itu Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kataba rajulun ila Abi Abdillah kitaban yasta'dhinuhu fihi ay yad'a kitaban yashrahu fihi ar-radd 'ala ahli al-bid'ah. Ada seseorang yang minta izin kepada Imam Ahmad untuk menulis buku khusus isinya bantahan kepada ahli al-bid'ah, wa ay yukhdira ma'a ahli al-kalam fayunadhiruhum wa yahtajju 'alayhim. Kemudian dia ingin menghadiri orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat, mengajak mereka untuk berdebat dan memberikan hujah kepada mereka. Selanjutnya beliau menulis sebuah tulisan atau sebelum beliau memberikan saran dalam sebuah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu akibatak. Sehingga surat ini tanpa salam, tapi langsung basmalah. Dan sah-sah saja ketika surat disampaikan atau ditulis tanpa salam, tapi dikasih doa yang lain. Ahsanallahu ilaik, ahsanallahu akibatak, wa dafa'anka kulla makruhin wa mahdzur. Semoga Allah memperbaiki ujung hidupmu dan Allah menjauhkan darimu kulla makruhin wa mahdzur, semua yang dibenci yang tidak disukai. Alladzi kunna nasma'u adrakna 'alaihi min ahli al-'ilmi, yang kami pahami dari keterangan para ulama, annahum kanu yakrahunal kalam wal julusa ma ahli zaid, mereka membenci untuk duduk bersama orang yang memiliki penyimpangan. Wa innamal umuru fit taslim, karena agama itu, al umur di sini adalah amruddin, karena agama itu adalah pasrah. Wal intihai ila ma kana fi kitabillah, dan al-intiha berhenti sesuai dengan apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Intiha itu artinya puncak atau ujung, berarti dia berhenti. Bukan duduk bersama ahlul bidah, orang yang punya penyimpangan, untuk membantah mereka. Fa innahum yulabbisuna alayka, karena bisa jadi mereka akan membisikkan sesuatu yang mendangkalkan akidahmu, ngasih talbis, ngasih syubhat kepadamu. Wahum la yarji'un, sementara mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat sementara kamu mendapatkan syubhat. Fassalamatu insyaallah fi tarki mujalasatihim wal khawdi ma'ahum. Karena itu keselamatan insyaallah adalah tidak duduk bersama mereka dan berdebat bersama mereka terkait bid'ah mereka dan kesesatan mereka. Waliyattaqillaha, dan hendaknya bertakwa kepada Allah, umru'un, seorang manusia, seorang lelaki. Wal yusirra, asarra yusirru, wal yusirra ila ma ya'udu alaihi naf'uhu gadan min amalin salihin. Dan hendaknya dia terus menerus, asarra yusirru, artinya terus menerus, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya besok, yaitu berupa amal saleh, berupa amal saleh, yuqaddimuhu li nafsihi, yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. dan hendaknya dia fokus dengan amal saleh yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Wala yakun mimman yuhadditsu amran fa idza huwa kharaja minhu arada al-hujjata fayahmilu nafsahu 'ala al-mahal 'ala al-muhali fihi. Dan jangan menjadi seperti orang yang yuhadditsu amran, berbicara tentang masalah agama, fa idza huwa kharaja minhu, ketika dia keluar dari permasalahan itu, ketika dia keluar dari permasalahan itu, aradal hujjata, dengan maksud untuk mencari alasan, mencari hujjah, maka dia memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Wa talabal hujjah lamma kharaja minhu bihaqqin aw bibatilin liyuzayyina bihi bid'atahu. Setelah itu dia mencari-cari alasan ketika dia sudah keluar, baik alasan kebenaran maupun kebatilan, untuk menghiasi perbuatan bid'ahnya, wa ma'ahdatha, dan perbuatan bid'ahnya. Wa asyaddu min dhalika ayyakuna qad wada'ahu fi kitabin qad hamala anhu. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika dia menulis kitab yang telah dia tulis, fa huwa yuridu ay yuzayyina dhalikal haqq wal batil, dan dia punya keinginan untuk menghias-hiasi kebenaran dan kebatilan itu. Wa in waddaha lahul haqq fi ghairihi, meskipun dia menjelaskan kebenaran di tempat yang lain. Artinya ketika orang itu sibuk dengan ilmu kalam atau suka berdebat dengan ahlul bidah, maka bisa jadi nanti ketika dia ragu dengan kebenarannya, akhirnya dia tinggalkan, lalu dia cari-cari dalilnya, lalu dia cari-cari alasan, akhirnya dia keluar dari kebenaran. Kemudian ketika dia nulis buku, bisa jadi tidak 100% isinya membela kebenaran. Ada sebagian yang isinya kebenaran, ada sebagian yang isinya kebatilan, meskipun di tempat yang lain dia menjelaskan kebenaran. Wa nas'alullah at-taufiq lana wa laka wassalamu alayka. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik bagi kita dan untukmu, wassalamu alaik. Kemudian beliau ngasih salam. Baik, ini suratnya Imam Ahmad kepada orang yang minta izin untuk menulis buku dan berdebat bersama Ahlul Kalam. Kemudian kita juga akan melihat keterangan dari Ibnu Battah yang beliau menyampaikan hal yang serupa. Fa in qala qa'il, apabila ada orang yang mengatakan, qad hadzartana al-khusumata wal mira, engkau melarang kami untuk berdebat, wal jidala wal munadzara, melarang kami untuk melakukan perdebatan. Al-khusuma, al-mira, al-jidal, munadzara, semuanya sama. Dan ini kayanya bahasa Arab ya. Dan ulama biasanya menyebutkan sinonim banyak dengan maksud untuk menunjukkan apapun bentuk perdebatan itu dilarang. Waqad alimna anna hadha huwal haqq, dan kita sudah tahu kalau ini kebenaran. Wa inna hadhihi sabilul ulama, ini jalannya ulama, jalannya para sahabat, al-uqala minal mu'minin, orang-orang yang akalnya lurus di kalangan kaum mukminin. Ini jalannya para ulama, al-mustabsirin. Fa in ja'ani rajulun, tiba-tiba ketika datang seseorang, yas'alu an syai'in min hadhil ahwa, lalu dia bertanya tentang masalah, satu masalah bid'ah, allati qad dhaharat, yang perbuatan bid'ah itu berkembang di masyarakat. Wal madzahibul qabihah, dan madzhab-madzhab ya, pendapat-pendapat yang dan pemahaman yang menyimpang, allati intasyarat, yang sudah menyebar. Wa yukhatibuni, dan dia mengajakku untuk berbicara dalam masalah bid'ah. Bi asya'a yaltamisu minnil jawaba 'alaiha, dan dia ingin meminta jawaban dariku. Wa ana mimman qad wahaballahu al-karimu li 'ilman biha wa basaran nafidan fi kashfiha, dan saya termasuk orang yang telah dikasih oleh Allah ilmu dan pemahaman yang bisa membongkar kebid'ahan ini. Afa atrukuhu yatakallamu bima yurid, apakah saya biarkan orang ini berbicara semaunya? Wala ujibuhu, dan aku tidak mau menjawabnya. Wa ukhallihi wa hawahu wa bid'atahu wa la aruddu alaihi qabiha maqalatihi. Dan aku biarkan dia berbicara sesuai dengan hawa nafsunya dan bid'ahnya, dan aku tidak menolak, aku tidak membantah pendapatnya yang menyimpang. Ibnu Battah di sini menyampaikan satu pertanyaan. Kalau ada orang yang bertanya, kita kan punya prinsip kalau bisa jangan berdebat dengan ahli bid'ah. Sekarang kalau ada orang yang bertanya gini, saya yakin saat ini saya berada di atas kebenaran dan saya paham kesesatan si ahli bid'ah ini. Kemudian dia tanya tentang kebid'ahannya dan ngajak diskusi tentang kebid'ahannya, dan saya bisa membongkar kebid'ahannya dan saya tidak akan terpengaruh dengan bid'ahnya, apakah saya gak boleh debat dengan dia? Sehingga terserah kamu mau ngomong masalah bid'ah, mau berbuat amal masalah bid'ah, terserah kamu, saya tidak berurusan. Apakah saya harus meninggalkan dia berbicara dengan bid'ahnya dan saya diam saja? Fa inni aqul, maka kata Ibnu Battah menjawab komentar orang ini, i'lam ya akhi rahimakallah, pahamilah wahai saudaraku, annalladhi tubla bihi min ahli hadhi sya'n, bahwa orang bagus dan dia senang selamat, lebih memilih selamat, dan dia juga bertujuan untuk memilih jalan istiqamah. Namun terkadang dia terpengaruh oleh syubhatnya orang-orang yang sakkanat asyayatin, yang dibuat orang ini hatinya ya, dikendalikan oleh setan atau setan-setan tinggal di dalam hatinya. Fahiya tantiku bi anwa'il kufri ala alsinatihim. Kemudian dia berbicara dengan berbagai macam kekufuran melalui lisan orang ini. Walaysa ya'rifu wajhal makhraji mimma qad buliya bihi. Sementara dia tidak mengetahui bagaimana sisi bantahan pendapat yang saat itu dia alami. Fasu'aluhu, maka ketika dia bertanya, statusnya adalah su'alu mustarsyidin, pertanyaan orang yang minta penjelasan. Mustarsyid itu minta irsyad, minta arahan. Jadi jenis yang pertama, ada orang yang dia itu karakternya baik, gampangan, punya husnul qasdi, dan itu paling utama ya, husnul qasdi, punya, dia jujur tujuannya ingin berbuat baik, ingin mengenal kebenaran, bukan karena ingin cari-cari masalah. Sehingga dia belajar bukan sebatas untuk cari wawasan, tapi dia belajar dengan niat yang baik. Dia punya niat yang baik. Namun dia memiliki syubhat, terpengaruh dengan syubhatnya orang-orang yang menyebarkan syubhat. Akhirnya dia bisa jadi berbicara kekufuran, namun dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Maka orang ini ketika bertanya, statusnya adalah su'alu mustarsyid. Berarti pertanyaannya memang tujuannya ingin paham, ingin ngerti. Yaltamisul makhraja mimma buliya bihi. Dan dia ingin minta penjelasan mengenai pemahaman penyimpang yang saat itu dia alami. Wasyifa'a mimma udhi. Dan penyakit yang saat itu sedang, dan dia minta kesembuhan dari penyakit yang saat itu sedang mengganggunya. Waqad istasyarta ta'atahu, dan kau bisa menilai dia itu orang yang taat. Wa aminta mukhalafatahu, dan kamu merasa aman dia tidak akan sesat. Hadzal ladzi qad iftarada 'alaika tawfiqahu. Maka orang semacam ini wajib bagi kamu untuk mengarahkan dia. Wa irsyadahu, dan memberikan arahan kepada dia, min habaili kaidis syayatin, dari ikatan-ikatan tipuan setan. Jadi kalau ada orang yang dia bertanya kepada kita betul-betul ingin mencari ilmu, mencari tahu, karena dia punya permasalahan yang membuat dia kacau pikirannya atau membuat dia resah dengan akidah yang dia miliki, maka silakan dijelaskan, dan ini bahkan kewajiban. Lalu bagaimana cara menjelaskannya? Beliau mengatakan wal yakun ma tursyitu bi, dan hendaknya penjelasan arahan yang kamu berikan diambil dari Alkitab dan Sunnah serta asar yang sahih dari para ulama al-ummah, baik di kalangan sahabat maupun tabi'in. Dan itu dilakukan dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Dan hati-hati, jangan sampai takalluf untuk menyampaikan sesuatu yang tidak kamu ketahui, wa tamahhulur ra'yi, dan takalluf dalam masalah pendapat, wal ghausu 'ala daqiqil kalam, dan menyelam dalam ilmu filsafat yang terlalu mendalam. Fa inna dhalika min fi'lika bid'atun, karena ini termasuk perbuatan bid'ahmu kalau kamu melakukannya. Wa in kunta turidu bihi sunnah, kalau kamu mengendaki sunnah, fa inna iradataka lil haqqi min ghairi tariqil haqqi batilun, maka keinginanmu untuk menggapai kebenaran namun dengan cara yang tidak benar itu kebatilan. Ya. Dicatat ini ya, fa inna iradataka lil haqqi min ghairi tariqil haqqi batilun. Ada orang ingin menggapai kebenaran namun melalui jalur yang tidak benar, maka ini apa? Kebatilan. Wa kalamuka 'ala sunnati min ghairi sunnati bid'atun. Sementara kamu berbicara sunnah namun dengan cara yang tidak sesuai sunnah juga bid'ah. Dia menyampaikan sunnah tapi dengan cara yang tidak sesuai sunnah. Wa la taltamis li sahibika syifa'a bisaqmi nafsika. Jangan sampai kamu mencari kesembuhan atau pengobatan untuk kawanmu namun itu bisa membuat kamu sakit. Dia ingin menyelamatkan kawannya agar terbebas dari keyakinan bid'ah, keyakinan yang menyimpang, keyakinan mu'tazilah, namun dengan cara mencelakakan dirinya dalam kesesatan. Wala tatlub salahahu bifasadika. Jangan sampai kamu memperbaiki orang lain namun kamu sendiri rusak. Wala taltamis fa innahu la yansahun nasa man ghasya nafsahu. Karena orang tidak disebut memberikan kebaikan bagi orang lain sementara dia sendiri menipu dirinya. Menipu dirinya sendiri. Wa man la khaira fihi li nafsihi la khaira fihi li ghairihi. Kalau dia tidak berbuat baik pada dirinya sendiri, berarti dia juga tidak berbuat baik kepada orang lain. Faman aradallahu wifqahu wa saddadahu. Ketika Allah menghendaki orang yang Allah kehendaki diberi taufik dan diberi kelurusan jalan. Qaulun sadid itu artinya ucapan yang lurus, yang benar. Wa man ittaqallaha wa man aradallaha waffaqahu wa saddadahu. Siapa yang menghendaki Allah maka Allah akan berikan taufik kepadanya dan Allah luruskan dia. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menolongnya dan Allah akan membantunya. Nah. Kemudian kita akan membaca keterangan dari Abu Bakar Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Beliau mengatakan, "In qala qa'il," jika ada orang yang berkata, "In kana rajulun qad 'allamahu Allahu 'ilman," apabila ada orang yang telah diajari ilmu agama oleh Allah, "faja'ahu rajulun yas'aluhu an mas'alatin fid din," tiba-tiba datang orang lain bertanya tentang masalah agama, "yunazi'uhu wa yukhasimuhu," mengajaknya untuk berdebat, "taralahu ayyunadhirahu hatta tathbuta 'alaihi al-hujjatu wa yuraddu 'alaihi qawluhu." Menurut kamu, apakah dia boleh untuk mendebatnya sehingga hujjah itu sampai kepadanya dan membantah ucapannya? Qila lahu, maka kita sampaikan kepada orang ini, hadzal ladzi nuhina anhu, seperti inilah yang kita dilarang darinya. Wa huwal ladzi haddarnahu min taqaddumi min a'immatil muslimin, man taqaddama min a'immatil muslimin, dan ini yang sering diingatkan, yang diingatkan oleh para ulama-ulama kaum muslimin di masa silam. Fa in qala qa'il, lalu jika orang itu bertanya lagi, famadza nasna, lalu apa yang bisa kita lakukan? Qila lahu, kita sampaikan kepadanya, In kana alladhi yas'aluka mas'alatahu mas'alatu mustarsyidin. Ketika yang bertanya kepada kamu mengenai masalahnya adalah pertanyaan orang yang minta diarahkan kepada jalan yang lurus, la munadharata, bukan melalui perdebatan, fa'arsyidhu, maka silahkan tunjukkan dia. Bi'arsyada ma yakunu minal bayan, dengan penjelasan yang paling komplit, yang paling sempurna dalam membantah hal ini. Bil ilmi minal kitabi wa sunnah wa qawli sahabah, dengan didasari ilmu dari Al-Quran dan sunnah dan ucapan sahabat, serta perkataan para ulama kaum muslimin. Namun jika dia ada keinginan untuk mendebatmu dan mengajak debat dengan kamu, fahadhal ladzi karihalakal ulama, maka inilah yang dibenci oleh para ulama. Wahdharhu ala dinik, dan waspadailah agamamu. Fa in qala, jika orang ini bertanya lagi, nata'ahum yatakallamu bil batil, berarti kita tinggalkan dia bicara dengan, dia berbicara masalah yang batil. Wa naskutu anhum, dan kita diam saja. Qila lahu, maka kita sampaikan kepadanya, sukutuka anhum wa hijratuka lima takallamu bihi ashaddu alaihim min munadharatika lahum. Kamu diam dan memboikot orang ini, itu lebih menyakitkan dia dibandingkan kamu mengajak bicara orang ini. Kada qala man taqaddama min as-salafis salih min ulama'il muslimin, seperti inilah penjelasan yang disampaikan oleh para ulama salafus salih di kalangan ulama kaum muslimin. Ini sejalan seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Battah, juga Imam Ahmad. Kata Abu Bakar Al-Ajuri, ketika kita menghadapi orang yang bertanya tentang masalah agama, maka kita perlu mengetahui latar belakangnya. Dia tanya ini untuk mendebat atau dia tanya dalam rangka ingin cari tahu. Jika dia tanya dalam rangka untuk berdebat, enggak usah dilayani, diamkan saja. Akan nanti dia terus komentar dalam kebatilan, nge-share masalah kebatilan, kalimat-kalimat yang kesesatan misalnya melalui media massa, kita biarkan saja, kita diamkan saja. Karena kalau kita lajeni lebih parah. Dan orang semacam ini lebih bangga ketika dibantah dibandingkan ketika tidak dibantah. Karena kalau enggak ada yang ngelajeni, ya, bahkan viewsnya nol misalnya, atau semuanya langsung unlike, keluar semuanya bareng-bareng, maka nanti dia akan sakit hati. Ternyata apa yang saya utarakan enggak ada satupun yang mau mendengar. Itu lebih sakit hati dibandingkan ketika diladeni. Diladeni, kemudian dia semakin bangga, ingin menunjukkan kecerdasannya dalam berbicara, kecerdasan verbal misalnya. Padahal aslinya tidak ada keinginan, atau kalau dia ditinggalkan bisa membuat dia sakit hati. Tapi kalau yang bertanya ini orang yang betul-betul karena ingin tahu. Kita lihat dia punya iktikad yang baik, punya niat yang baik, maka silahkan dijelaskan dengan penjelasan sebaik mungkin agar dia bisa menerima kebenaran. Qala Abdullah Al-Busri rahimahullah, laisa sunnatu indana an tarudda ala ahli al-ahwa, walakin as-sunnatu indana alla tukallima ahadan minhum. Bukan termasuk sunnah bagi kami engkau membantah ahli bid'ah. Namun yang sesuai sunnah bagi kami adalah ketika engkau tidak mengajak bicara mereka sedikit pun, atau tidak bicara mereka seorang pun. Sehingga bagi para ulama di masa silam, debat dengan ahli bid'ah itu bukan kemuliaan, meskipun bisa jadi kita menang. Tapi mendiamkan ahli bid'ah itulah kemuliaan. Kecuali kalau yang tanya ini orang yang awam terpengaruh dengan bid'ah karena tidak tahu. Di saat itulah ketika kita menjelaskan kepada dia, maka kita memberikan penjelasan sebagaimana orang yang ingin tahu. Qala al-Haytham ibn Jamil, qultu li Malik ibn Anas, kata Haytham bin Jamil rahimahullah, Saya pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, wa ya Abu Abdullah, ar-rajulu yakunu aliman bis-sunnati ayujadilu anha. Ada orang yang dia paham tentang sunnah, bolehkah dia berdebat, ngajak debat ahli bid'ah? Qala, kata Imam Malik, la, jangan. Walakin yukhbiru bis-sunnah fa in qubilat minhu wa illa sakata. Namun yang dilakukan adalah sampaikan kepada dia sunnah. Jadi dakwah kepada orang yang dia punya pemahaman menyimpang itu bukan dibuka diskusi, tapi dakwahnya doktrin, sistem doktrin. Dia cekokin saja, didoktrin saja. Terus dia kalau nanti mau bicara gimana? Jangan kasih waktu untuk bicara. Kalau yang lain tanya, boleh. Kalau dia tanya, anggap waktunya sudah habis. Pokoknya untuk Anda, waktunya sudah habis. Sehingga tidak ada kesempatan bagi dia untuk bantah. Tapi dia di doktrin. Karena kalau dia dikasih kesempatan bantah, orang lain malah dengar dan bisa jadi terpengaruh. Fa'in kubilat minhu wa illa sakata. Kalau diterima penjelasan itu, sunnah itu yang dijadikan yang dijadikan tujuan. Wa illa, jika tidak diterima, sakata, dia boleh diam saja. Qala al-Abbasu ibnu Ghalib al-Warraq. Kalau sudah bergelar al-Warraq, ini gelar ya, al-Warraq itu kalau di masa sekarang orang yang punya usaha fotokopi. Jadi di masa silam ada al-Warraq yang tugasnya nyalin buku. Ada orang nemu buku baru, kemudian ingin dibawa pulang. Enggak mungkin buku ini dibawa pulang, karena nanti dimarahi sama pemiliknya. Akhirnya dia pinjem, terus dicap, ditulis ulang. Nah, nulis ulang itu kalau dikerjakan sendiri prosesnya lama. Karena apa? Tidak terbiasa. Tidak secepat al-Warraq. Nah, biasanya dia cari jasa al-Warraq, kasihkan ke al-Warraq, nanti al-Warraq yang nulis. Dan nulisnya bisa secepat-cepatnya. Ini kehebatan al-Warraq. Maka ada di antara mereka yang cuma nulis saja tapi enggak ngerti maksudnya. Dan nulis saja. Ada yang nulis sambil belajar juga ada. Sehingga al-Warraq ada yang dia memahami ilmu gurunya dan ada yang tidak memahami ilmu gurunya. Ada yang memahami isi kitab dan ada yang tidak memahami isi kitab. Qultu li Ahmada ibni Hambalin, aku pernah bertanya kepada Ahmad bin Hambal, ya Aba Abdillah, akunu fil majlisi laysa fihi man ya'rifu sunnata ghairi fayatakallamu mutakallimun mubtadi'un aruddu alaih. Wa Imam Ahmad, saya berada di masjid, di sebuah majlis yang di situ tidak ada satupun orang yang mengenal sunnah selain aku. Tiba-tiba ada orang yang punya pemikiran menyimpang berbicara tentang masalah bid'ahnya. Apakah saya boleh untuk membantahnya? Jawab beliau, la tansib nafsaka lihada. Jangan kamu sibukkan dirimu untuk melakukan hal ini. Akhbir bisunnati wala tukhasim. Silakan sampaikan yang sesuai sunnah dan tidak perlu didebat dia. Kemudian kata Abbas bin Ghalib, fa'tattu alaihi al-qawla. Aku pun mengulangi ucapan ini kepada Imam Ahmad. Minta izin, kalau ada orang kayak gini, boleh enggak saya debat dia? Dan boleh ngasih alasan di atas, oh enggak boleh. Kemudian di kesempatan yang lain dia tanya lagi, kalau ada orang kayak gini, boleh enggak dia berdebat, dia membantahnya. Beliau langsung mengatakan, ma'araka illa mukhasiman. Menurutku kamu ini adalah orang yang rajin berdebat. Memang sukanya debat. Qala Hisham bin Hasan rahimahullah, ada seseorang yang datang ke Al-Hasan Al-Basri. Lalu dia mengatakan, wahai Abu Sa'id, ta'al hatta ukhasimaka. Mari ke sini kita debat. Fiddini, dalam masalah agama. Dan debat itu biasanya untuk mencari apa? kebenaran. Debat dalam masalah agama berarti mencari kebenaran agama. Lalu apa kita kata Imam Malik? Amma ana faqad absartu dini. Kalau saya sudah menemukan agama yang aku yakini. Fa in kunta adzalta dinaka faltamishu. Sementara kalau kamu kehilangan agamamu, silakan dicari sendiri. Enggak usah ngejak saya. Ini bagaimana pemahaman para ulama tentang bahaya perdebatan dengan ahli bid'ah, sehingga yang baik tidak perlu dilayani, tapi yang baik bagaimana? Kita kasih doktrin, kemudian tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita kasih doktrin. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Tahkiru ahli al-bid'i wa adami ta'dhimihim. Tidak boleh mengagungkan dan muliakan ahli bid'ah, bahkan bab tentang menghinakan ahli bid'ah. Kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil islam. Siapa yang mengagungkan ahli bid'ah, berarti dia telah membantu untuk merusak Islam. Waman tabassama fi wajhi mubtadi', waman tabassama fi wajhin mubtadi', siapa yang tersenyum mengarah ke wajahnya ahli bid'ah, faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang istakhaffa, menganggap remeh sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti waman tabassama fi wajhin mubtadi', siapa yang tersenyum di wajahnya ahli bid'ah, berarti dia telah menganggap remeh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menikahkan putrinya dengan ahli bid'ah, faqad qata'a rahimaha, maka dia telah memutus silaturahmi dengan putrinya. Wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sakhatillah hatta yarji'a. Dan siapa yang mengiringi jenazahnya ahli bid'ah, maka dia mendapatkan murka Allah sampai dia balik. Sehingga boikot itu sampai di kuburan. Bukan cuma sampai mati, jenazahnya juga di boikot. Bukan ketika dia mati terus dilayati, ya, kemudian minta maaf di kuburan. Enggak perlu kayak gitu. Tapi mereka terhadap ahli bid'ah, ketika dia mati sampai tidak boleh diiringi jenazahnya. Wa qala aidan Fudail bin Iyad juga mengatakan, akulu ma'a yahudiyyin wa nasraniyyin wa la akulu ma'a mubtadi'. Aku biasa makan bersama Yahudi dan Nasrani, atau aku boleh saja makan bersama Yahudi dan Nasrani, tapi aku tidak mau makan bersama ahli bid'ah. Karena nanti pasti debat masalah agama. Dan seperti itulah yang terjadi ketika orang itu liberal, maka yang jadi sasaran adalah agamanya. Karena itulah berbicara dengan Nasrani liberal lebih nyambung dibandingkan berbicara dengan Muslim liberal. Karena kalau kita berbicara dengan Nasrani liberal, sasarannya sama, yaitu sama-sama agama Nasrani yang diserang. Tapi kalau berbicara dengan Muslim liberal, yang sana nyerang Islam, yang kita berusaha membelanya. Akhirnya terjadi jurus serang dan membela. Dan ini orang yang hidup semasa ini tentu saja sangat tidak nyaman. Qala Ibrahim Ibnu Maisarah. Ibrahim bin Maisarah mengatakan, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa yang memberikan kehormatan kepada bid'ah, maka berarti dia telah membantu untuk merusak agama Islam. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, kullu man haddatsa bi ahaditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana mubtadi'an yujlisu ilaihi la wala karamata wala nu'mata ainin. Imam Ahmad mengatakan, semua orang yang haddatsa bi ahaditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun dia ahli bid'ah, yujlasu ilaih, boleh enggak duduk di hadapannya? Kata beliau, la wala karamata, enggak boleh. Dan dia orang yang tidak punya kehormatan, wala nu'mata ainin, dan tidak punya ketenangan bagi jiwanya. Qala Fadl ibn Iyad, idza ra'aitu rajulan min ahli al-bid'ah fa ka'annama ra'aitu rajulan min al-munafiqin. Kalau saya melihat ada orang yang ahli bid'ah, maka seolah-olah saya melihat seperti ada orang munafik. Dan munafik itu muslim atau kafir? Munafik, muslim zahir, kafir batin. Dan dia lebih parah dibandingkan syirik, makanya dosanya lebih besar, sehingga Allah siksa yang lebih parah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia berada di bawah kerak, di kerak paling bawahnya neraka. At-tarkul asfala, at-tark artinya keraknya. Darokat itu artinya tingkatan ke bawah. At-tarkul asfal berarti tingkatan yang paling bawah, dan itu kerak dari sesuatu. Nah, ini menunjukkan bagaimana memuliakan ahli bid'ah hukumnya dilarang. Dan ini yang dijadikan sebagai acuan bahwa kita tidak diperbenarkan untuk mengambil ahli bid'ah sebagai guru, karena guru itu dimuliakan, guru itu dimuliakan, guru itu dihormati, padahal dia punya pemikiran yang menyimpang. Kita akan membaca bab berikutnya, adamul igtirari bi ahli al-ahwa'i wal bid'i wa in haddatsu bi haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam fa in ajadul khitabata wa apa ini wa syaqshaqatal kalam wala bibriqil asma. Ada bagian kosakata yang kita tidak tahu artinya. Tidak boleh tertipu dengan ahli bid'ah meskipun dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagus retorikanya. Wa in ajadul khitabata. Dan bagus retorikanya. Ismail bin Ishaq As-Sarraj rahimahullah pernah mengatakan, qala li Ahmad bin Hanbal yauman. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari pernah mengatakan, balagani anna al-haritha ya'ni al-muhasibi yukthiru al-qawna 'indaka falau ahdartuhu manzilaka wa ajlastani min haythu la yarani fa asma'u kalamahu. Kata Ismail bin Ishaq, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad, balagani annal haritha, telah sampai kepadaku satu berita bahasanya al harith al muhasibi yukthirul qaun indaka. Enggak tahu ini maksudnya apa. Falau ahdartahu manzilaka, bagaimana kalau kita datangkan dia di rumahmu ini? Wa ajlastani min haitsu la yarani, dan engkau mendudukkan aku di tempat yang dia tidak tahu. Fa asma'u kalamahu, lalu aku bisa mendengar ucapannya. Fakultu as-sam'u wa ta'atu laka ya Aba Abdillah. Kemudian orang ini mengatakan, saya mendengar dan saya taati, hanya kepadamu wahai Abu Abdullah. Wasarrani hadzal ibtita'a min Abi Abdullah. Dan saya bahagia ketika yang pertama kali ngomong adalah Imam Ahmad Abu Abdullah. Faqasattul Haritha wasa'altani, maka aku pun menuju Harith dan dia wasa'altuhu. Faqasattul Haritha wasa'altuhu ayyahdurana tilkal laylah. Aku pun mendatangi Harith al-Muhasibi dan aku bertanya kepada beliau untuk mendatangi kami di malam itu. Faqultu, lalu aku sampaikan, watas'alu ashabaka ayyahduru ma'aka. Dan kamu minta agar teman-temanmu juga hadir bersama kamu. Faqala, ya Ismail, fihim kasrah. Wahai Ismail, di tengah mereka ada banyak orang. Fala tazidhum alal kusbi wat tamri. Jumlahnya jangan sampai lebih dari alal kusbi wat tamri. Mungkin di sini maksudnya adalah hidangan yang disediakan. Wa aktsaru minha minhuma mastata. Wa aktsir minhuma mastata'ta, dan silakan perbanyak dari dua jenis ini semampumu. Jangan ada suguhan selain al-kusb wa tamr, selain kusbun dan kurma. Nah, kusb dan kurma ini silakan diperbanyak. Fa'altu ma amarani bi, aku pun melakukan seperti apa yang dia perintahkan. Setelah itu saya berangkat menuju Imam Ahmad. Fa'akhbartuhu, lalu aku sampaikan kepada beliau. Fa hadara ba'dal maghrib wa sa'ada ghurfatan fitar. Kemudian beliau hadir setelah maghrib dan beliau naik ke sebuah kamar yang ada di dalam rumah. Fajtahada fi wirdihi ila an faragha. Dan beliau sungguh-sungguh dalam berzikir membaca wiridnya sampai selesai. Wa hadara al-harith wa ashabahu wa ashabuhu. Setelah itu datanglah al-harith al-muhasibi dan murid-muridnya. Fa akalu tsumma qamu li salatil atamah. Lalu mereka makan, kemudian mereka salat isya. Walam yusallu ba'daha, dan mereka tidak salat setelahnya. Wa qa'adu baina yadil harith, lalu mereka duduk di depannya al-harith. Wahum sukutun la yantiku wahidun minhum, dan semuanya diam, enggak ada satu pun yang bicara. Illa qaribun min nisfil lail, kecuali pembicaraan yang sebelum tengah malam. Famtada'a wahidun minhum wa sa'al harith anil an mas'alatin. Tiba-tiba ada seseorang yang mulai bertanya kepada Harith tentang satu masalah. Fa akhadha fil kalam, lalu Harith pun menggunakan ilmu kalam. Wa ashabahu yastami'un, wa ashabu yastami'un, sementara murid-muridnya Harith mendengarkan. Wa ka'anna 'ala ru'usihi mutthayr, seolah-olah di kepala mereka ada burung. Ada yang menangis, ada yang bahkan sampai teriak histeris, yaz'aku. Wa huwa fi kalamihi, sementara Harith tetap menyampaikan ucapannya. Fasa'atul ghurfata, lalu aku pun naik ke kamar tadi untuk menyampaikan kondisi, untuk mencari tahu kondisi Imam Ahmad. Fawajadtuhu qad baka hatta ghusya alaihi. Dan ternyata Imam Ahmad menangis sampai beliau tidak bisa diajak bicara. Menangis sesenggukan ya. Fansaraftu ilaihim, lalu aku kembali menjumpai Harith bersama murid-muridnya. Walam tazal tilka haluhum hatta asbahu, dan seperti ini kondisi mereka sampai subuh. Berarti di sini Imam Ahmad bin Hanbal itu yang bersembunyi di satu tempat tertentu yang tidak diketahui oleh Al-Harith. Jadi ceritanya Ismail bin Ishaq ini mau mempertemukan Imam Ahmad dengan Al-Harits Al-Muhasibi di sebuah masjid. Lalu Imam Ahmad bersedia, namun dengan syarat nanti saya akan sembunyi min haitsu la yarani, sehingga tidak dilihat oleh Harits. Kemudian Harits diundang dan Harits minta syarat apa? Suguhannya jangan banyak-banyak, cukup dua macam saja dan silakan ini diperbanyak. Setelah makan malam, sholat isya. Setelah sholat isya, kajian. Ketika kajian, banyak yang nangis, banyak yang sampai sesenggukan. Bahkan tadi Imam Ahmad yang mendengarkan juga ikut menangis. Dan kondisi mereka seperti itu sampai subuh. Faqamu wa tafarraqu, setelah itu mereka berdiri dan pulang. Fasa'atu ila Abi Abdillah wa huwa mutaghayyirul hal. Kemudian saya menemui Imam Ahmad dan ketika itu kondisi beliau sudah berubah. Fakultu, lalu aku sampaikan kepada beliau, kaifa ra'aita ha'ula'i Abu Abdillah, bagaimana menurutmu mereka wahai Abu Abdillah? Qala, beliau mengatakan, ma'a'lamu anni ra'aitu mithla ha'ula'il qawm wala sami'tu fi ilmil haqa'iki mithla kalami hadha rajul wala wa'ala ma wasaftu min ahwalihim fa inni la aralaka sahibtahum thumma qama wa kharaja. Beliau mengatakan, aku tidak pernah mengetahui anni ra'aitu mithla ha'ula'il qaum. Kalau saya sudah berubah pikiran dan mengikuti pendapat seperti mereka. Wala sami'tu fi ilmil haqa'i mithla ma mithla kalami ha'ula mithla kalami hadzal rajul. Dan aku tidak mendengar dalam masalah ilmu haqa'ik seperti kalam yang disampaikan oleh orang ini. Wa alama wasafta min ahwalihim, sementara apa yang kamu ceritakan tentang kondisi mereka, fa inni la aralaka sahibtahum, maka saya berpendapat kamu tidak boleh bersama mereka. Tsumma qama wa kharaja, setelah itu Imam Ahmad pulang. Nah, al-kusbu di sini ada keterangannya. Al-kusbu artinya usaratud duhn, perasan minyak. Al-kaun wahidul akwan, istikana artinya khudu. Gurfa di sini adalah al-aliyah, tempat yang tinggi yang berada di masjid ya. Wallahu alam. Tayyib, insyaallah kita lengkapi pembahasannya di pertemuan yang akan datang, sambil mengulang kembali bagaimana pengalaman yang terjadi antara Imam Ahmad dengan Al-Harits Al-Muhasibi. Semoga kita bisa percepat untuk bagian ini sehingga kita bisa beralih ke bab yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.